الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فصل في أفراسه ودابه ودوابه وسلاحه. Pasal tentang kuda-kuda Nabi SAW, dawabihi tunggangan beliau, ontak beliau, dan persenjataan beliau, pedang-pedang beliau, silah. Ya, fadal, dibaca. Sini, Riyandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. وهو أول فرس وزع عليه وفرس آخر يقال له سمحة وهو الذي سابق عليه فسبق وفرس آخر يقال له وهو أول سابق عليه فسبق وفرس آخر يقال له المرتجز وهو الذي اشتراه من الأعراب الذي شهد له به خزيمة ابن ثابت وقال سهل بن سعد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أفراس بزاد بكسر اللام وبزعين وزري بفتح الزاء المعجمة وكسر الراء وكسر الرأي واللحيف بضم النام وفتح الحاء المهملة وقيل النحيف بالمعجمة وقيل النحيف بالنون. أيوة، حسبه. نعم. طيب، بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفراس. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai kuda. Ya. Memiliki berbagai kuda. Dan di situ dijelaskan awal farasin malakahu, maka kuda pertama yang beliau miliki adalah as-sakbu. Lihat di footnote, summiya bidzalik li sur'atihi, dinamakan demikian karena kecepatannya, ngebut ini kudanya. Ya, fa innal farasa idza kana khafifal jari fahuwa sakbun. Nah, karena kuda kalau dia ringan berjalannya, jalannya enteng, maka dia namanya sakbun. Wa qaidun. Ya. Juga dinamakan apa? Faidun. Tumpah. Tumpah itu kenapa suatu air bisa tumpah? Karena dia ringan. Ya. Kan sika bil ma, sebagaimana tumpahnya air. Baik. Kemudian di fathu sin, sakbun itu dengan sin yang muhmalah tanpa titik sini dan disukunkan kaf. Ya, bil muwahhadah. Dan pakai huruf yang satu titik setelahnya itu huruf ba. Ya. Wa kana agarra muhajjalan. Dan si sakbun ini kudanya mukanya berwarna putih. Ya. Sama kakinya juga berwarna putih. Talaqal yamin. Ya. Larinya cepat. Wa huwa awwalu farasin ghaza alayh. Inilah kuda pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya, ya, dengan berperang dengan kuda tersebut. Yaitu namanya sakbun. As-sakbun. Wa farasun akhar, kuda yang lain yuqalu lahu sabahah. Ya, namanya sabahah. Wa huwa alladhi sabaqa alayh. Kasabaqa. Ini kuda yang dia selalu ngebalap, ya. Cepat dia, ya, kasabaqa. Artinya dia mendahului kuda-kuda yang lain, cepat. Wa farasun akhar murtajiz. Kuda yang lainnya, kuda Nabi namanya murtajiz. Wa huwa alladhi isyarahu min al-Arab, itulah kuda yang Nabi beli dari orang Arab Badui. Ada di syahidalahu bihi Khuzaimah ibn Sabit. Yang Khuzaimah ibn Sabit menjadi saksi. Karena waktu itu kuda ini sempat jadi sengketa. Ya, Arab Badui tadi mengaku Nabi SAW tidak membayar atau belum membayar. Ya, saya lupa persis kisahnya gimana. Kurang lebih seperti itu. Ya, Khuzaimah ibn Sabit yang menjadi saksi. Ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW telah membayar, telah membeli dan telah lunas. Ya. Nah, ini kudanya namanya Murtajiz. Nah, sahabat Sa'd mengatakan Rasulullah SAW punya 3 kuda. Ya. Nizaz yang pertama dengan dikasrahkan lam, ya, dan pakai 2 huruf zai, Dharif dengan dikatakan za, Al-Mu'jamah dan dikasrahkan ra. Luhaif, ya, dengan didomahkan lam dan dimatakan ha, muhmal. Dan ada yang mengatakan bil mu'jamah, berarti gimana? Nahif, ya, apa? Luhaif. Berarti dengan kha itu. Luhaif. Nah, juga ada yang mengatakan nahif bin nun. Ya. Baik. Amma Lizas. Fadal, baca berikutnya. Hirmi. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Fa'amma Lizazun. Fa'ahdahu lahu al-maqawi. Mukaukis. Mukaukis. Wallahaifu. Wallahaifu. Tadi siapa namanya? Luhaifu. Walluhaifu. Walluhaifu. Adahu lahu Rabi'atu ibn Abi Mubarak. Fa'atabahu alaihi فأتابعوا عليه فرائبوا والضرب ضربوا أحداه له فروة بن عمرو الجزامي وكان له فرس يقال له الورد أهداه له تميم الدار ثم وهبه ثم وهبه لعمر لرجل ثم وجده مباعا. Ini udah dikasih sama Umar malah dijual. Padahal kudanya dari Nabi ya. Kacau itu orang. Terus Sallallahu alaihi wasallam. Apa nyebutnya robotnya? Baglah. Baglatuhu. Dul-dul. Bidomi adalai. Almu alatayni. Yarkabuha fil asfari wa'ashat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam hatta kabarat wa dhahabat asnanuha wa kana yajussu laha asy'ir terus wa ma'atat biyanbu'a fi tarikh Dimasko min turukin annaha baqiyat hatta qatala aliyun ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi khilafatihi al-Khawarij ya maf'ul dari qatala fi khilafatihi al-Khawarij. Ah, ini belum cermat ya. Adapun lizas ya, kuda lizas, maka kuda ini dihadiahkan oleh Mukawqis ya. Dan adapun lahif atau luhaif itu dihadiahkan oleh Rabi'ah bin Abi Al-Barra kepada Nabi SAW. Ya, fa'asabahu. Lalu Nabi SAW membalasnya dengan apa? Faraidha. Faraid itu maksudnya seekor faraunta ya. Wadharib. Nah, sedangkan kuda beliau yang namanya Dharib itu dihadiahkan oleh Farwah bin Amr Al-Juzani. Wa kana lahu farasun. Dan Nabi SAW juga memiliki kuda yang lain yang namanya Al-Wardu, dihadiahkan oleh Tamim Ad-Dari. Kemudian Nabi menghibahkan pada Umar, dan Umar menghibahkan pada seseorang. Thumma wajadahu yuba'u. Kemudian Umar mendapati si siapa tadi kudanya namanya Al-Warad, ternyata sudah dijual. Yuba' diperjualbelikan. Wa kana lahu baqlah. Dan Nabi SAW juga punya bigal. Ya, bigal itu peranakan kuda dan keledai, bukan keledai ya. Nah, begal. Kalau begal itu maling motor. Itu lihat ada footnot-footnot yang belum kita baca ya. Oh nanti ya. Tadi ada footnot ya yang belum dibaca. Gak ada ya. Ini yang udah tadi kan. Namanya Duldul. Ini yang beliau tunggangi Yarka Buha fil Asfar dalam berbagai safar beliau. Wa asyad ba'dahu. Duldul ini masih hidup ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta kaburat, hingga dia tua, ini tua. Apa namanya? Bagol ini. Ya, tua. Ya, wa dhahabat asnanuha. Ompong giginya. Daki-aki ini si bagol. Duldul namanya, Duldul. Duldul. Wa kana yajussu laha. Wakana ya jussu. Ya. Dan Nabi SAW biasa ya jussu laha. Oh ini asyairah maf'ul dari ya jussu. Nabi SAW biasa menggiling gandum untuk si Duldul ini. Jadi makanannya kan gandum. Nabi yang giling sendiri buat si Duldul. Lihat itu footnote. Ya jussu bil jim ayat hanulaha asyair, menggilingkan untuknya gandum. Wa ma'atat bi Yanbu'ah, si Duldul ini mati di kota Yanbu'ah. Qala fi mu'jamil buldan, di kamus ensiklopedia negeri itu, sumiat bidzalika, kenapa kota Yanbu'ah dekat kota Madinah dinamakan dengan Yanbu'ah, dikasrati ya nabi yunabi uha. Ya. Kenapa demikian? Karena wah, ini ya Nabi ya. Dikasrati ya Nabi iha. Mata air. Karena banyak mata airnya. Wa yuniha, sama ini. Kultu, kayak saya katakan kata pentaki, wa hiya al-Madinatul Ma'rufatu al-yawma ala sahil al-bahri al-ahmari fil mamlakatil arabiyyatis saudiyah. Harusahullah. Ya. Kota Yanbu ini saat ini adalah kota yang terkenal, yang terletak di pantai, pinggir pantai Laut Merah, Kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah menjaganya. Dan kami meriwayatkan, diriwayatkan kepada kami dari di dalam kitab tarikh di Maskok dari Turuk. Alhamdulillah. Ya, dikumulah. Artinya dari banyak jalan. Ya, annaha baqiyat, bahwasanya si Duldul ini masih tetap hidup, hatta qatala 'alaiha Ali bin Abi Thalib fi khilafatihi al-Khawarij. Sampai Ali bin Abi Thalib ya memerangi para Khawarij dengan menunggangi Duldul ini. Ya, di masa kekhalifahannya. Nah. Terus baca berikutnya kajian wakana lahu naqah, ini belum dibaca kan? Ah, coba dibaca di sini coba si Hanif. Wakana lahu sallallahu alaihi wasallam naqatuhu أضباء ويقال لها أيضا الدجعاء والقصواء هكذا روينا عن محمد بن إبراهيم التيمي أن هذه الأسماء الثلاثة لناقة واحدة وكذا قاله غيره وقيل هن ثلاثة وكان له حمار يقال له أفير بضم العين المهملة وفتح الفاء وذكره القاضي عياض بالغين المعجمة واتفقوا على تغليقه في ذلك مات عفير في حجة الوداع. Coba sini dulu. Dan Nabi SAW juga punya naqah adba, punya unta yang disebut adba, atau disebut juga jada'a atau qaswa. Ya. Demikian diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim al-Taimi bahwa tiga nama unta Nabi ini adba, jada'a, qaswa itu cuma satu. Nah, ontanya satu itu punya tiga nama. La tifutnat wa kanat. Ya. La tusbaqwa kullama sabaquha. Jadi kuda ini enggak bisa dibalap ketika dia ngebalap kuda. Apa namanya? Unta ini enggak bisa dibalap tatkala unta ini ngebalap unta yang lain. Falamma sabaqaha arabi ala qu'udin اشتد ذلك على الصحابة وشق عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا في الدنيا إلا وضعه رواه البخاري وغيره. Nah, waktu itu pernah ada ontanya Nabi ini dibalap oleh seorang badui, maka para sahabat keberatan. Ya, para sahabat keberatan wasyaq alaihi. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah, hak atas Allah bahwa Allah tidak meninggikan sesuatu dari dunia, melainkan Allah pasti akan merendahkannya pula. Nah, illa wada'ahu. Kemudian wakada qala ghairu, demikian pula yang dikatakan oleh ulama yang lainnya. Ada yang mengatakan unta itu tiga kuda yang berbeda. Wa kana lahu himar, dia juga punya keledai, ada yang namanya Ufair. Ya. Ini disebutkan oleh Qadi bin Iyad dengan Ghair. Ya, mu'jama. Berarti gimana namanya? Gufair. Gufair. Dan para ulama bersepakat akan kelirunya Qadi bin Iyad. Ya, yang benar adalah Ufair, bukan Kufair. Mata Kufairun fi hajjatul wada. Kufair mati pada hajjatul wada. Ya. Wa kana lahu fi waqtin 20 lekhatan. Dan beliau di satu waktu pernah memiliki 20 ontak perah. Wa mi'ah syah, dia juga punya suatu waktu punya wa mi'atu syatin, 100 kambing. Wa salatu armahin wa salatu aqwas, punya 3 busur, 3 tombak. Sittatu asyaf, ya, beliau juga punya 6 asyaf. 6 pedang, saif. Minha di antara Zul Gifar, ya. Zulfikar, Zulfikar ya, bukan Zulfikar. Zulfikar ya, yang tanaffalahu yauma Badr. Yang Nabi SAW meretakkan Zulfikar ini pada perang Badar. Wa huwa alladhi ra'a fihi ar-ru'ya yauma Uhud. Dan itulah yang Nabi SAW lihat mimpi dengan pedang Zulfikar itu pada perang Uhud. Ya. Wa Dir'an. Dan Nabi SAW juga punya dua baju besi. Ya. Wa turs, perisai. Khatam, apa namanya? Cincin. Ya. Wa qadhu qadidin min khasab. Ya, punya bejana keras dari khasab, dari kayu. Wa rayatun saudaun. Dia juga punya panji hitam. Ya. Murabbah. Bagi panji hitam yang persegi empat dan min namiratin, dari kain bercorak. Ya, waliwa abyad, juga bendera putih. Waruya aswad, ada yang meruatkan hitam. Nah, ya cukup ya sampai sini dulu. Udah jam 2 ya. Subhanallahumma wa bihamdika.